Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beragam nikmat kepada kita semua, dan hingga malam ini nikmat itu masih dan terus kita rasakan. Nikmat kita bisa duduk di dalam majelis ilmu untuk menelaah, memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya sampai kepada kita. Ini adalah merupakan nikmat yang teramat agung yang patut untuk kita syukuri. Karena dengan itu pula kita mendapatkan hidayatul taufik yang tidak semua manusia bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwah kita senantiasa diuji dengan berbagai macam rintangan ataupun tantangan. Dan ujian itu akan terus silih berganti. Termasuk di antara ujian itu, kita senantiasa dituntut untuk memperbaharui niat kita. Senantiasa memperbaharui niat yang ada pada diri kita. Di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap bentuk amal, baik amal yang sifatnya lahiriah maupun amal yang sifatnya batin, seluruhnya senantiasa harus dilandasi dengan keikhlasan, niat ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang kedua, amal itu pun harus senantiasa selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, al-mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harus senantiasa menjadi sendi ketika kita menunaikan satu amal, satu aktivitas ataupun kegiatan. Dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah, senantiasa diingatkan oleh para ulama. Karena sungguhnya manakala satu dari kedua hal tersebut tidak ada, maka amalan tersebut akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Dua perkara itu adalah sesuatu yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan terhadap Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan di dalam peribadahan kepada Rabb-nya dengan sesuatu pun. Amal dan tidak menyekutukan artinya amal itu semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada sekutu-sekutunya, tidak kepada tandingan-tandingannya. Amal, seseorang beramal saleh, yaitu mengikuti ittiba kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu kemudian tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, amal itu ditunaikan secara ikhlas. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah menyampaikan ketika menukilkan sebuah ayat dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Kata Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, "Akhlasuhu wa aswabuh," yaitu orang yang paling ikhlas di dalam beramal dan paling menepati selaras dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditanyakan kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Qalu ya Aba Ali, ma akhlas wa aswabu?" Apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan paling benar tersebut? Qala, maka jawab Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban ila akhir." Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, sesungguhnya amal itu apabila ditunaikan dengan ikhlas, tapi tidak dengan mengikuti atau tidak dengan dasar ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amal itu pun tidak akan diterima. Dan demikian pula manakala amal itu ditunaikan berdasar mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka amal itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amal itu bersendikan kepada keikhlasan dan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, manakala amal itu sudah bersendikan kepada keikhlasan, amal itu memang didasari ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian amal tersebut memang ditunaikan oleh seorang hamba lantaran sebagai upaya untuk mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka kata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, maka seorang hamba tersebut telah menjadikan hakikat, telah menjadikan sesuatu yang nyata di dalam mewujudkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ai maksudnya bil ubudiyah, yaitu di dalam peribadahan. Maka tidaklah peribadahan itu bisa ditunaikan dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, kecuali melalui dua perkara yang agung tersebut, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi hakikat iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami menyembah, hakikat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yaitu harus mutaba'atuh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua al-ikhlasu lil ma'bud, ikhlas di dalam menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, inilah hakikat dari iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maka seseorang yang ia telah menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, secara hakikatan, secara amaliyah, seluruhnya karena Allah, baik perkataannya, perbuatannya, dan segala sesuatunya, semuanya semata-mata ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan dalam rangka untuk ittiba, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya seseorang yang benar-benar dia menunaikan amalnya bersendikan kepada keikhlasan dan mutaba'ah, dia adalah seorang ahlul ikhlas, dia adalah seorang yang mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahum ahlu iyyaka na'budu hakikatan, maka mereka itu adalah orang yang menunaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu, secara nyata. Namun demikian, manakala seseorang beramal, dia tidak menunaikan amal itu secara ikhlas dan tidak mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalnya tidaklah selaras dengan apa yang dituntunkan menurut syar'i, maka ia bukanlah orang yang khalisan lil ma'bud, dia tidak termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ia tidak menjadi orang yang mutaba'ah, mengikuti kepada apa yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia adalah termasuk orang-orang yang menghidupkan al-bid'ah wad-dhalalah, yaitu segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menghidupkan kesesatan demi kesesatan. Maka mereka itu adalah ahlul ghadab wad-dhalal, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Tipe yang lainnya yaitu orang-orang yang dia ikhlas fi amalih, di dalam amal-amalnya. Lakinnaha, akan tetapi, ala ghairi mutaba'atil amri, akan tetapi ketika ia beramal, amalnya itu tidak di atas dasar mutaba'ah kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang yang demikian ini, kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, kajuhalul abad, seperti orang-orang yang jahil, orang-orang ahli ibadah yang jahil. Ia hanya menunaikan peribadahan, tetapi ibadahnya tidak disandarkan kepada keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyandarkan kepada cara zuhud wal faqir, wal faqr, dan segala sesuatu yang ia anggap itu adalah jalan kebenaran, namun sesungguhnya yang ia perbuat adalah sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, macam orang yang keempat adalah orang yang amalnya ala mutaba'atil amri, amalnya di atas ittiba kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha li ghairillah, akan tetapi ia ketika beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, atau diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti orang yang mengerjakan ketaatan, tetapi niatnya dalam rangka untuk riya, supaya dilihat oleh orang lain, supaya didengar oleh orang lain, supaya mendapatkan popularitas, nama, dan yang lainnya. Maka orang yang demikian ini adalah sebagaimana digambarkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih, sebagaimana telah berlalu pelajaran yang pernah kita kaji di dalam majelis ini, yaitu ada orang-orang yang menganggap dirinya telah berjihad di jalan Allah, tetapi ternyata ia niat jihadnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun karena ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, seseorang yang belajar Al-Quran, pandai, namun apa yang ia pelajari, niat yang ia lakukan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun karena ingin disebut sebagai seorang qari yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Hanya itu yang ia ingin dapatkan. Atau seseorang yang bersedekah, namun sedekahnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kisah ini menjadi contoh bagaimana seseorang melakukan amal ala mutaba'atil amri, amal itu di atas ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun li ghairillah, amal tersebut bukan ditujukan karena Allah, bukan ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini menjadikan amal seseorang kemudian sia-sia, dan ia di akhirat akan mendapatkan penyesalan demi penyesalan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ma'ruf, kita ketahui dan kita hafalkan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian kecuali dalam upaya untuk beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan tentang amalan yang harus dilandasi ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhafidin a'azakumullah. Demikian juga amalan yang harus dilandaskan atau dilandasi karena ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam surat Al-Imran ayat ke-31. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Perintah untuk berittiba, perintah untuk mengikuti apa yang telah diperbuat, diamalkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang menunaikan amal dan amal itu tidak didasarkan atas perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu ditolak. Amal itu tidak diterima. Ikhwafiddin a'azakumullah. Kenapa saya sampaikan dua prinsip penting ini? Dua prinsip penting ini menjadi landasan kita di dalam mewujudkan nilai-nilai Islam di dalam keseharian kita. Dua prinsip ini hendaknya menjadi pegangan dimanapun kita berada, agar kita tidak goyah, agar kita tidak hilang kemudi saat mengamalkan nilai-nilai agama. Sebagaimana kita ketahui, dewasa ini setelah jaringan Islam liberal tidak laku, tidak bisa diterima, hanya sedikit peminatnya, maka orang-orang yang benci kepada dakwah ini, orang-orang yang memusuhi dakwah ini, membuat tipu daya baru. Dulu namanya jil, kelompok jil, sekarang kelompok jin. Jaringan Islam Nusantara. Mereka terus menyuarakan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Apa maknanya? Maknanya bahwasannya kita ini orang Indonesia. Mengamalkan Islam dengan ala Nusantara. Dengan ala keindonesiaan. Bukan Islam yang ke Arab-Araban. Bukan Islam Arab. Sampai dikatakan, kenapa demikian? Lihat tuh negeri-negeri Arab.

apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir, baik itu pakaian ataupun yang lainnya. Maka seiring dengan itu, ya, tutur kata kita, perilaku kita, tingkah laku kita juga selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, kita menampilkan akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifatnya zahir maupun batin. Sehingga orang-orang yang memiliki kedengkian, permusuhan kepada agama ini tidak mengambil celah dari apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di hari akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.